ojo salahke aku wis larani atimu mergo kowe wis kawe tatu sumpah setiaku ojo salahke aku tak pilih ninggalke kowe walawale dunyo kowe kano karmane. Ku paling kowe ojo salahke aku wis larani atimu mergo kowe wis kawe tatu sumpah setiaku ojo salahke ngarani atimu merko kowe wis kawe tatu sumpah setiaku ojo sake aku tak pilih ninggalke kowe ola wale dunyo kowe kano karma. Kau ikan no azabe.